Kemudian yang ketujuh, Dajjal ini akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam di bab Lud, di desa di dekat Baitul Maqdis di Palestina. Jadi Dajjal ini akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam di bab Lud, yaitu satu desa di dekat Baitul Maqdis di Palestina. Kemudian yang kedelapan, penjagaan diri dari fitnah Dajjal. Penjagaan diri kita dari fitnah Dajjal yaitu kita berlindung kepada Allah. Yang A, kita berlindung kepada Allah dari fitnah Dajjal. Setiap tasyahud akhir kita baca doa yang diajarkan oleh Rasulullah, yaitu Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Jadi setiap tasyahud akhir kita baca perlindungan ini. Setiap tasyahud akhir kita berlindung dari fitnah Dajjal. Setiap tasyahud akhir, baik salat wajib maupun salat sunnah, baik salat wajib maupun salat sunnah, kita baca ini. Jadi ya Allah, aku berlindung pada Engkau dari azab jahannam, aku berlindung pada Engkau dari azab kubur, aku berlindung pada Engkau ya Allah dari fitnah hidup dan mati, dan aku berlindung dari fitnah kejelekannya, fitnah Masihid Dajjal. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Jadi yang A, untuk melindungi diri kita dari fitnah Dajjal, yaitu kita setiap salat membaca ini. Yang B, yaitu kita menghafal 10 ayat yang pertama surah Al-Kahfi. Hafalkan 10 ayat yang pertama surah Al-Kahfi. Kata Nabi, man hafidha 10 ayatin min awwali suratil kahfi usima minad dajjal. Rawahu Muslim. Kata Nabi SAW, barang siapa yang hafal 10 ayat yang pertama dari surah Al-Kahfi, maka dia akan terjaga dari fitnah Dajjal. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Barang siapa yang hafal 10 ayat yang pertama dari surah Al-Kahfi, maka dia akan terjaga dari fitnah Dajjal. Dan ini gampang untuk antum menghafalkannya, karena surah Al-Kahfi setiap Jumat kita dianjurkan untuk baca. Surah Al-Kahfi disunnahkan setiap Jumat itu kita baca surah Al-Kahfi, sunnah. Jadi bukan baca surah Yasin, tapi baca surah Al-Kahfi. Malam Jumat dan hari Jumat dianjurkan kita baca surah Al-Kahfi. Nah, kalau antum setiap minggu bisa menghafal dua ayat, insya Allah dalam 4 pekan sudah hafal itu 10 ayat. Tapi kalau kita mau betul-betul menghafal 1 hari, insya Allah bisa hafal itu. Kalau enggak sanggup ya sepekan, kalau enggak sanggup ya setiap Jumat kita hafalkan. Karena setiap hari Jumat kita membaca surah Al-Kahfi. Disunnahkan baca surah Al-Kahfi setiap hari Jumat. Kemudian kita hafalkan 10 ayat yang pertama. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Kemudian ada hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Kata Nabi, barang siapa yang menjumpai Dajjal, maka hendaklah ia membaca 10 ayat yang pertama surah Al-Kahfi. Fa innaha jiwarukum min fitnatihi. Karena sesungguhnya 10 ayat yang pertama surah Al-Kahfi itu akan menjadi pelindung kamu dari fitnahnya Dajjal. Kemudian selanjutnya yang C, yaitu menjauhi tempat fitnah dan tidak mengikuti Dajjal. Kemudian selanjutnya yang D, untuk selamat dari fitnah Dajjal, tinggal di Mekah dan Madinah. Dan ini pun bagi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal di Madinah bagi yang bertakwa kepada Allah. Sebab kalau dia tidak bertakwa, seperti yang tadi, orang yang fasik yang berbuat maksiat akan keluar mengikuti Dajjal. Ketika disentakkan kakinya oleh Dajjal itu keluar orang-orang munafik, munafiqah, fasik dan fasiqah. Jadi tentang Dajjal ini riwayat-riwayatnya mutawatir. Hadis-hadis tentang Dajjal mutawatir. Diriwayatkan oleh puluhan sahabat. Diriwayatkan oleh puluhan sahabat. Ini sudah dikumpulkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya, yaitu Kisah Fitnah Dajjal. Kisah tentang fitnahnya Dajjal dan terbunyi Dajjal oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Kemudian selanjutnya, tanda kiamat yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu turunnya Nabi Isa. Jadi Imam Mahdi, Dajjal, kemudian turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Sifat-sifat Nabi Isa yang tercantum di berbagai riwayat adalah beliau seorang laki-laki yang berperawakan tidak tinggi dan tidak juga pendek, kulitnya kemerah-merahan, rambutnya keriting, berdada bidang, rambutnya meneteskan air seolah-olah beliau baru keluar dari kamar mandi. Beliau membiarkan rambutnya terurai memenuhi kedua pundaknya. Setelah turunnya Dajjal atau setelah keluarnya Dajjal dan kerusakannya di muka bumi, maka Allah mengutus Nabi Isa AS untuk turun ke muka bumi ini. Jadi Nabi Isa AS diangkat oleh Allah ke langit dan hidup di langit, dan nanti di akhir zaman Nabi Isa AS akan turun. Jadi Nabi Isa akan turun di akhir zaman, beliau akan turun di Menara Putih di sebelah timur kota Damaskus di Syam. Jadi Nabi Isa